Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang jisim isyarah dari kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, masuk ke halaman 72. Salisan ismul isyarati, yang ketiga adalah isim isyarah, yaitu rincian dari isim-isim yang ma'rifah, ya, sehingga kita katakan bahwasannya semua isim isyarah itu sudah terhitung sebagai isim yang ma'rifah. Diterangkan di sini, asmaul isyarati hiyal alfadhul mawdu'atu lidalalati 'alal musyari ilaihi. Isim-isim isyarah adalah lafaz-lafaz yang ditempatkan untuk menunjukkan terhadap sesuatu yang diisyaratkan. Nahwu contoh dha wa dhi, ya contohnya dha dan dhihi. Diterangkan di sini, talhaku hatan bihu ismal isyarati kasiran. Ya. Kebanyakan ha at-tanbih itu terdapat pada isim isyarah atau menggabungkan atau bergabung dengan isim isyarah. Contoh dha ketambahan ha tambih maka menjadi hadza. Sehingga kalau dirinci, hadza itu adalah ha merupakan ha at-tanbih dan dha itu isim isyarah. Sehingga isim isyarahnya itu adalah dha-nya. Ha-nya itu adalah ha at-tanbih, yaitu ha yang difungsikan untuk mengingatkan. Demikian juga hadhihi, isim isyarahnya dhihinya itu, sedangkan ha-nya adalah ha at-tanbih. Demikian juga hadhani dan hatani. Wa asmaul isyarati kulluha mabniyatun, semua isim isyarah itu mabni, ma'adal musanna, selain yang bentuk musanna. Ya, ma'adal musanna minha, selain yang bentuk musanna dari isim isyarah tersebut. Fahuwa mu'rabun, maka isim isyarah yang musanna itu hukumnya mu'rab. Ya, sehingga nanti ada rofaknya, nasabnya, hofatnya itu seperti apa? Seperti isim musanna. Rofaknya dengan alif, nasabnya ya dengan ya, hofatnya juga dengan ya. Ya, karena dia mu'rab. Adapun selain yang musanna maka hukumnya mabni. Wa fi ma yali jadwalun yubayyinu aqsa mal yubayyinu aqsa ma asma'il isyarati. Berikut ini adalah jadwal tabel yubayyinu aqsama asma'il isyarati yang menjelaskan bagian-bagian atau macam-macam dari isim isyarah. Al-musyaru ilaihi al-mufradul muzakkarul aqilu wa ghairuhu. Untuk musyar ilaih berupa mufrad muzakkar yang berakal ataupun yang tidak berakal, maka menggunakan untuk al-qarib menggunakan dha. Ya, contoh hadza rajulun. Ya, al-mutawasit menggunakan dzaka, al-ba'id menggunakan dzalika. Ya, ini ketika isim isyarah itu dibagi tiga, jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Dan terkadang isim isyarah cuma dibagi dua, yaitu jarak dekat dan jarak jauh, karena menengah dia ikutnya kepada yang jauh. Ya, maka tidak masalah. Ya, al-amsilatu hadza rajulun, hadza kitabun. Ya, dza di sini adalah al-qarib untuk jarak dekat. Hadza rajulun, hadza kitabun. Untuk mutawasitnya, tengah-tengahnya atau jarak pertengahan adalah dzaka, dan al-ba'idnya dzalika. Ya, jadi untuk musyar ilaih berupa mufrad, muzakkar berakal ataupun yang tidak berakal, di sana menggunakan qoribnya dza, mutawasitnya dzaka, dan ba'idnya dzalika. Kemudian yang berikutnya untuk musyar ilaih berupa al-mufradul mu'annas, mufrad mu'annas, al-aqilu wa ghairuhu, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Al-amsilatu, contoh, hadhihi imra'atun, hadhihi sayyaratun, hadhihi imra'atun, mewakili yang berakal, hadhihi sayyaratun, mewakili yang tidak berakal. Maka isim isyarahnya untuk jarak dekat bisa pakai dhi, dhih, dhihi, dan tih. Mutawasitnya jika, zika. Ba'idnya tilka. Ya. Diterangkan di sini, tustamalu hadhihi li jam'i ghairil aqili. Hadhihi ini digunakan untuk jamak selain yang berakal atau jamak yang tidak berakal. Artinya untuk jamak yang tidak berakal gunakan hadhihi. Wa qad tustamalu li jam'i ghairil aqili ulai. Terkadang pula digunakan, wa qad yustamalu li jam'i ghairil aqili ulai. Terkadang pula digunakan untuk jamak yang tidak berakal menggunakan ulai. Artinya kadang pakai hadhihi, kadang pakai ulai. Nahwu qali ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, di sini as-sam'a, al-basar, al-fu'ad, ya, digabungkan maka dihitungnya jamak. Ya, kemudian isim isyarahnya pakai ula'i, kullu ula'ika, itu menggunakan ula'i. Wa kadzalika tilka tustamalu li jam'i ghairil aqili kama fi qouli ta'ala, digunakan untuk jamak yang tidak berakal seperti firman Allah Ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Al ayyamu ini jamak ghairu aqil, yang kemudian menggunakan tilka, tilkal ayyamu. Wa qad tustamalu li jam'i taksiri lil aqili, terkadang pula digunakan untuk jamak taksir yang berakal, kama fi qouli ta'ala, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Ar-rusul ini jamak taksir dan dia berakal dan menggunakan tilka. Ya, karena jamak taksir itu sendiri lafadznya dihukumi sebagai apa? Sebagai muannas. Ya, lafadznya dihukumi sebagai muannas, di sini menggunakan tilka, namanya mura'atul lafzi. Ya, kembali ke atas, yaitu untuk mufrad muannas yang berakal dan yang tidak berakal. Contoh berakal, hadhihi mura'atun. Contoh yang tidak berakal, hadhihi sayyaratun. Maka al-qoribnya li, dhih, dhihi, dan tih. Al-mutawasitnya tika, dhika, dan al-ba'idnya tilka. Kemudian yang berikutnya, al-musanna al-muzakkarul aqilu wa ghairuhu. Untuk isim musanna, muzakkar, yang berakal dan yang tidak berakal. Contoh yang berakal, hadhani rajulani. Ini dua orang laki-laki, ini berakal. Contoh yang tidak berakal, hadhani kitabani. Ini contoh yang tidak berakal. Maka untuk qoribnya menggunakan dhani lirrafi, yaitu bagi i'rab rafa, dhaini linnasbi wal jarri. Sehingga ketika nasab, hadhaini. Ketika jar juga hadaini, seperti itu. Kemudian mutawasitnya zanika lirafi, zainika linnasbi wal jarri. Untuk pertengahannya menggunakan zanika dan zainika. Ya, karena sebagaimana tadi disebutkan untuk musanna itu hukumnya adalah mu'rab, sehingga rafanya dengan alif, nasabnya dengan ya, dan hafadnya juga dengan ya. Dihukumi seperti isim musanna. Untuk ba'idnya zanika, zainika. Kemudian yang berikutnya, al-musanna al-mu'annas. al-musannal mu'annasu aqilu wa ghairuhu. Untuk isim musanna yang mu'annas, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Hatani mur'atani, ini contoh yang berakal. Ini dua orang wanita. Hatani sayyaratani, contoh yang tidak berakal. Ini adalah dua mobil. Maka al-qoribnya ketika rofa atau untuk i'rab rofa menggunakan tani. Untuk nasab dan jar, taini. Tani li rafi, taini li nasbi wal jari. Kemudian al-mutawasitnya adalah tani kali rafi, taini kali nasbi wal jari. Nah, kemudian al-ba'idnya tanika tainika. Ya, sama seperti tadi ya, tanika li rafi, tainika li nasbi wal jari. Kemudian yang berikutnya al-jam'ul mudzakkar wal mu'annasul 'aqilu, jamak mudzakkar dan mu'annas yang berakal. Menggunakan untuk al-amsilah untuk yang berakal, haula'i rijalun, haula'i nisa'un, rijalun mewakili mudzakkar, nisa'un mewakili mu'annas. Untuk yang tidak berakal, hadhihi kutubun, hadhihi kutubun. Afan, tadi ternyata ana salah baca ya, salah baca catatan kaki. Catatan kaki yang ana baca tadi justru catatan kaki nomor 3 ini. Tidak masalah ya, ya tidak masalah. Yang nomor 2 itu yang tadi al-mufradul mu'annasul aqilu wa ghairuhu, itu yang kedua itu. Lil mufradil mu'annasi iddatu alfadhin, untuk mufrad mu'annas ada beberapa lafaz. Ya zi zi zi zi ti ti tihi tihta zatu, ya, itu catatan kaki yang nomor 2 yang itu. Kemudian yang nomor 3 yang tadi sudah ana baca ya, ana salah melihat angka ternyata. Ya afan, tidak masalah ya. Hadhihi kutubun, ya untuk hadhihi itu tadi sudah diterangkan. Tustamalu li jama'i ghairil aqil, digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Ya, waqad yustamalu jam'i ghairil aqil ula'i, terkadang pula ula'i digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Nah, wa ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhum mas'ula. Wa kadzalika tilka tustamalu li jam'i ghairil aqil, demikian pula tilka digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Kama fi qouli ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, di sini al-ayyamu dia adalah jamak ghairu aqil. Wa qad tustamalu li jam'i taksiri lil aqil, terkadang digunakan pula tilka itu untuk jamak taksir yang berakal. Kama fi qouli ta'ala tilka ar-rusulu fadhalna ba'dahum 'ala ba'dhin, di situ ada ar-rusulu menggunakan tilka karena ar-rusulu adalah jamak taksir yang berakal dan dihukumi seperti mu'annas dari sisi lafadznya. Kembali ke sini, untuk jamak mudzakkar dan mu'annas yang berakal, ya, untuk jamak mudzakkar dan mu'annas yang berakal menggunakan haula'i rijalun, haula'i nisa'un. Adapun yang tidak berakal menggunakan hadhihi, hadhihi kutubun. Ya, kemudian al-qoribnya ula'i, masih al-qorib yaitu ula'i dengan, diterangkan di sini ula'i bil maddi indal hijaziyin wa bil qasri ula'i inda bani tamim. Ula'i ini yang menurut orang-orang Hijaz, dan ula'i yang secara pendek adalah menurut bani tamim. Ulaika ulaka, contohnya ulaika untuk mutawasit, atau ulaka baitnya juga ulaika ulaka. Kemudian al-makan, isim isyarah yang berkaitan dengan tempat. Ya. Ijlis huna wala tajlis hunaka, duduklah di sini jangan duduk di sana. Yaitu untuk qoribnya huna, artinya di sini. Mutawasitnya hunaka, di sana. Ba'idnya hunalika, di sana lebih jauh lagi. Lil makanil ba'idi alfadhun ukhra nahu hinna hanna hinna thamma. Ya, untuk isim isyarah bagi tempat yang jauh ada lafad-lafad atau memiliki lafad-lafad yang lain, yaitu ada hinna hanna hinna dan thamma. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itulah gambaran bagi isim isyarah ya. Gambaran bagi isim isyarah silakan difahami, dihafalkan ya, semoga kita diberi kemudahan ya di dalam memahami seluruh kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ilmu nahwu ini. Ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.